hatimu, di dalam benakmu, sebenarnya masih adakah aku? Katakan padaku, jelaskan padaku, jika memang sudah tak inginkanku. Meski kau hancurkanku, ku rela karena ku masih mencintamu. Jangan kau campakanku, jangan kau campakanku. Ku hanya ingin kau mengerti, aku masih punya harga diri. Dan aku mencoba, dan terus mencoba untuk selalu mencintai dirimu. Dan aku menunggu, dan terus menunggu, hingga akhirnya kau mencintaiku. Meski kau hancurkanku, ku rela karena ku masih mencintamu. Jangan kau campakanku, ku hanya ingin kau mengerti, aku masih punya harga diri. Jangan kau campakanku, ku hanya ingin kau mengerti,